pasti aku tambah nikmat tersebut. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa miftahul mazid asyukur, kunci pertambahan nikmat itu adalah syukur. Dan syukur bukanlah hanya sekedar dengan ucapan, dengan alhamdulillah, tidak. Asyukur harus dengan al-lisan wal-qalb wal-jawarih, dengan bersyukur dengan lisan, demikian juga dengan hati, dan juga dengan anggota tubuh kita realisasikan bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kami bersyukur dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia, pengurus dan ta'amir masjid beserta anggotanya atas terselenggaranya daurah kajian ilmiah ini. Semoga apa yang telah antum upayakan, apa yang telah antum lakukan, andil antum besar atau sedikitnya, besar atau kecilnya, menjadi suatu amalan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kami bersyukur dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Abu Abdullah Luqman bin Abdul Ustazuna hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah memberkahi ilmu beliau yang bersedia mengisi materi dan bimbingannya kepada kita semua. Kita yang masih butuh dengan ilmu, butuh untuk terus belajar dan belajar. Berapa banyak ilmu yang masih kita belum mengetahuinya, berapa banyak ilmu yang kita masih jahil tentangnya. Maka dengan adanya daurah dan kegiatan seperti ini, insyaAllah kita akan dapat memetik beberapa faedah, beberapa bimbingan ilmiah dari beliau hafizahullah. Dan juga tak lupa kami mengingatkan untuk diri kita, kemudian ikhwah sekalian, untuk meniatkan keluarnya kita menuju masjid ini. Tak lupa kita ingatkan, hendaknya kita niatkan dalam rangka mengamalkan sebuah hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dengannya dia menuntut ilmu, pasti Allah Azza wa Jalla menunjukkan baginya, memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan juga firman Allah, sabda Rasulullah SAW, wa innal malaika la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi bima yasna. Sungguhnya para malaikat, mereka itu meletakkan sayap-sayap mereka terhadap para thullabul ilmi, para penuntut ilmu, karena ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Adapun setelah itu, maka sedikit ada, ana akan membacakan beberapa tata tertib peserta. Yang pertama, wajib bagi kita untuk menjaga ketertiban di masjid, tempat daurah dan lingkungan sekitar ini. Kita jaga ketertibannya dan juga lingkungan, jangan sampai kita mengotori, membuang sampah atau merusak, mengotori fasilitas yang ada di masjid ini. Yang kedua, dalam memarkir kendaraan dimohon dengan rapi dan teratur. Dan di sana sudah ada dibentuk beberapa panitia yang insyaallah akan melaksanakan tugasnya. Tata-tata yang berikutnya adalah menjaga ketenangan di dalam masjid. Selalu kondisif, tenang, diusahakan dijaga anak-anak yang dibawa, dipantau, jangan sampai mengganggu keberlangsungan acara ini. Kemudian yang keempat, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustaz Luqman, bisa ditulis dengan, bisa ditanyakan secara tertulis. Ditulis, kemudian insyaAllah nanti ada sesi tanya-jawab insyaAllah dengan beliau. Ada pun setelah itu, maka ada beberapa susunan acara kita insyaAllah pada hari ini akan terdiri dari dua sesi. Sesi yang pertama yaitu setelah ini, 10 sampai 11:30 insyaAllah, adalah sebagaimana tema yang telah tertulis, yang telah diumumkan, yaitu istiqamah di atas al-haq. Kemudian ba'da dzuhur dari 11:30 sampai selesai sholat dzuhur istirahat. Ba'da dzuhur insyaallah kita langsung akan melanjutkan sesi yang kedua, yaitu jika beliau memungkinkan tanya jawab bersama beliau sampai dengan selesai. Kemudian yang terakhir, tak lupa kami atas nama panitia menyadari banyak kekurangan yang ada pada kami di sana dan di sini, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada beliau kami persilahkan waktu dan tempat. Terlihat tabar, ma'juran, masyukuran. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuha al-hadirun, pada hari ini, hari Sabtu 8 Safar 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 28 Oktober 2017 di masjid ini, di Masjid Al-Huda, Kota Batam, kita kembali menghadiri sebuah majlis, harapannya menjadi majlis ilmu yang bermanfaat dengan bertambahnya iman, bertambahnya takwa. Iman kita menjadi meningkat dan bertambah kualitas dan kuantitasnya, di balik atau dari majlis ini. Dari majlis ini kita pula berharap menjadi sebab diselamatkannya kita, dari berbagai dosa, dari berbagai kesalahan. Karena di majelis ini akan dibahas insya Allah pembahasan-pembahasan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dari majelis ini kita berharap Allah mengampuni segala kekurangan, kesalahan yang pernah kita lakukan, pernah kita ucapkan, karena amalan saleh itu mukaffir, sebagai penghapus dan penebus kesalahan dan dosa. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Majlis seperti ini tak ubahnya adalah sebuah ta'awun, saling menolong antar sesama kita untuk kita bisa mengerti syariat Allah, untuk kita dapat memahami maksud-maksud syariat Allah di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Kita berta'awun melalui majlis ini untuk bersama-sama mengevaluasi iman kita, mengevaluasi takwa kita, sejauh mana dia masih berada di atas rel yang benar, yang lurus, sejauh mana iman dan takwa serta amalan kita masih berada di dalam bingkai al-itar, bingkai Al-Quran wa Sunnah. Maka hal pertama yang wajib untuk terus diingatkan dan tak bosan untuk disampaikan dari majlis ke majlis, dari nasihat ke nasihat berikutnya adalah ikhlasun niyyah. Kalimat yang ringan, ringkas, tetapi dia mengandung makna yang luas dan konsekuensi yang cukup berat. Ikhlasun niyyah, membersihkan niat dan tujuan amalan yang kita lakukan dan ucapan yang kita sampaikan. Sangat menentukan apakah ucapan, perbuatan, ilmu yang kita sampaikan itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dirinya pertama dan yang mendengarkannya. Sangat menentukan, punya peran yang sangat besar, andil yang sangat penting. Maka yang pertama kali ana ingatkan diri ana pribadi dan kemudian antum untuk tak bosannya memeriksa hati, karena Nabi menyatakan innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan sangat bergantung kepada niatnya, apakah amalan itu bernilai di sisi Allah ataukah sia-sia, apakah amalan itu akan bermanfaat ataukah tidak. Sangat ditentukan oleh niat. Wa inna malikul imrin ma nawa, dan setiap pribadi itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan, yang dia maukan. Apakah dia akan mendapatkan ajr ataukah wizr, dia akan mendapatkan pahala atau dia mendapatkan dosa. Innamal a'mal binniyat. Ini yang pertama dan utama ingin saya ingatkan. Amalan yang sekarang kita sedang melakukannya adalah amalan yang antara lain nilainya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia mengerti tentang urusan agamanya. faham tentang urusan akidahnya, imannya, ibadahnya, akhlak. Ini yang sedang kita lakukan. Proses tafaqquh fid din. Ini pula yang sedang kita lakukan insyaallah. Dari apa yang tadi kita dengarkan dari hadis yang disampaikan oleh Al-Ustaz Sari Habibullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, sebuah upaya yang di dalamnya dia berupaya menuntut ilmu, ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka pasti niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju jannah. Maksudnya apa? Dia istiqamah, melangkah, melangkah, melangkah, melangkah, titik akhirnya adalah jannatullah, jannatul na'im. Berarti amalan ini besar. Namun sekali lagi, amalan yang besar ini akan tetap besar apabila dimulai, dijalani, dan diakhiri dengan ikhlasun niat. Dimulai, dijalani prosesnya, dan diakhiri dengan ikhlasun niat. Di awal kita duduk dan kita melangkahkan kaki, kita berjuang, berupaya untuk berada di rel al-ikhlas. Saat kita menjalani proses amalan ini, ana sebagai pemateri, antum yang mendengarkannya, dan kita sama-sama berkolaborasi ini. Dalam prosesnya pun kita berhadapan dengan gangguan-gangguan, baik dari luar tubuh kita, dari kalangan syaitan, yang akan mengganggu niat-niat kita. Atau dari dalam tubuh kita dalam bentuk al-hawa, hawa nafs, hawa nafsu, yang Allah katakan inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu berupaya memerintahkan, mengajak kepada kejelekan, kejelekan iman, kejelekan akidah, kejelekan akhlak, kejelekan ibadah, kejelekan niat. Kita berperang berhadapan dengan itu di saat kita proses menjalani amalan. Sampai kita mengakhirinya pun, setelah majlis dan amalan kita itu usai, telah selesai pun, kita masih berjuang untuk mempertahankan ikhlas. Ikhwani fiddin azanya wa iyyakum, amalan ikhlas ini bukan hanya sulit terhadap kita, sulit kepada orang-orang yang imannya kokoh bagaikan gunung yang menjulang tinggi. Dari para ulama dan a'immah, mereka merasakan betapa beratnya menjaga dan memelihara an-niyah. Dan ini sangat terkait dengan topik dan tajuk yang sedang kita akan bicarakan, kita bahas. Istiqamah di atas al-haq. Kalau para a'immah al-kibar dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dan para a'immah di masa tabi'in dengan nama-nama besar yang ada pada kala itu, mereka merasakan sulit menjaga niat. Mereka selalu menuduh amalannya, menuduh apa yang mereka lakukan belum berjalan di atas ikhlas. Padahal mereka orang yang berkecimpung, berjalan, berputar bersama selalu dengan ilmu. dipenuhi hari-hari mereka dengan qala Allah, qala rasuluhu, pagi, duha, siang, petang, malam, bersama tentunya mereka orang yang jauh-jauh-jauh di atas kita di dalam memahami dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Mereka orang-orang yang ketika mendengar ayat semisal لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Mereka faham maksudnya, tersentuh hatinya. Ayat ini menegur, mengingatkan bahwa terpenting dalam amalan itu adalah meluruskan niat. Tapi bersama itu, ayat-ayat ini yang menegur mereka, membuat mereka ingat, membuat mereka meneteskan air mata dalam ibadah-ibadah mereka, dalam zikir-zikir mereka. Mereka orang-orang yang ketika mendengar wasiat dan nasihat dari Rasul, mereka mengatakan zarafat minhal quyud, zarafat minhal quyud, wa wajilat minhal qulub. Ketika kami mendengar nasihat Nabi, tak terasa mata ini meneteskan air mata. Dan hati kami bergetar. Bersama itu, mereka orang yang paling takut dan khawatir. Amalan-amalan yang dilakukannya, ilmu-ilmu yang disampaikannya, dakwah yang dilakukannya jauh dari keikhlasan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka enggak bosan tentunya kita mengingatkan diri kita semuanya. Dan keikhlasan sekaligus sebagai sebab pertama dan utama seseorang bisa meraih nikmat al-istiqamah. Al-istiqamah itu luzumul haq wal-istimrar alaihi, tetap kokoh di atas al-haq serta berkesinambungan. Ini yang kemudian Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan yang benar-benar diperhitungkan dalam pengertian sebagai tolok ukur nasib seseorang nanti adalah amalan terakhir sebelum dia wafat. Apakah dia mengakhiri masa hidupnya di dunia ini dengan husnul khatimah, wa nas'alullaha lana wa lakum jami'an dzalik. Kita mati di atas husnul khatimah, aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa akhlaqan. Husnul khatimah dari akhlaknya, tauhidnya, ibadahnya, imannya. Innamal a'mal bil khawatim. Kita sangat takut mendengar hadis semisal ini. Kita khawatir apa yang akan menimpa kita besok. Apa yang akan menimpa iman kita. Menimpa akidah kita. Sementara Nabi SAW juga mengatakan wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah walaysa bainahu wa bainaha illa dhira' fasabaqahu al-kitab fa'amila bi'amali ahli an-nar fadakhala an-nar. Sungguh seseorang semasa hidupnya dia telah berbuat, beramal, berakidah, beriman, bermanhaj dengan amalan yang itu adalah amalan penduduk surga, penduduk jannah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya, dari satu iman ke iman yang lainnya, satu akidah ke akidah lainnya. Tetap berada di atas al-haq. Sampai detik terakhir hidupnya, ternyata dia di detik terakhir, di putaran terakhir, akhirul mataf, putaran terakhir hidupnya itu berbuat dengan amalan ahlullah, dan dia masuk antara. Tuh, kenapa begitu? Ya begitu, Allah Maha berkata, Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi, Allah Maha melihat, Allah Maha berilmu tentang apa yang dirahasiakan oleh masing-masing hambanya. Maka dari itu diantara doa yang diajarkan kepada kita oleh Nabi kita untuk dibaca di waktu pagi atau petang, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, putra, anak dari hambamu juga, putra dan anak dari hambamu yang ibu, yang kedua. Ubun-ubun kami ini berada di tanganmu, ya Allah. Dibawa kemana saja, Allah yang menentukan. Ma'bin fiyah hukmu, telah berlalu hukum, ketentuan, takdirmu kepadaku. Telah berlalu. Selesai. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Pena yang diperintahkan untuk menulis telah kering tintanya, berakhir. Dan kertas-kertas catatan tersebut telah ditutup. Telah diangkat pena dan telah habis buku catatan, berakhir. Tetapi dilanjutkan dalam doa ini oleh Nabi kita. Adlun fiya hukmuka, maha adil ketentuan hukum dan takdirmu untukku, ya Allah. Adil dengan ketentuan Allah, bukan adil dengan logika kita. Adil, adil dengan ilmu Allah dan sifat bijak Allah yang maha hikmah, yang maha rahmat. Bukan adil berdasarkan hawa nafsu kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka nasib akhir amalan kita Allah yang menentukan. Mada li nafsin mada taksibu ghadan. Sungguh tak seorang jiwa pun yang tahu dia besok akan melakukan apa atau apa yang akan menimpanya. Tidak tahu. Apa yang akan menimpa iman kita? Apa yang akan menimpa manhaj kita? Apa yang akan menimpa akhlak kita besok? Kita tidak ada yang tahu. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan tak seorang jiwa pun tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia, akan wafat. Di mana dia akan meninggal dunia? Di mana akan dicabut nyawanya? Di rumah atau di rumah sakit, ataukah di jalan, ataukah di masjid? Kita enggak ada yang tahu. Di tempat kita dilahirkan atau kita pergi bumi Allah yang jauh, Allah yang menentukan itu semua. Betapa nikmatnya seseorang ketika dia dengan pertolongan Allah dapat mengakhiri hidupnya secara zahir yang kita lihat dan secara zahir yang kita dengar di atas amalan saleh. Semoga benar apa yang kita sangka dan kita kira. Apa yang menimpa Abun al-Fadil al-Syeikh Yasin al-Hawsyabi al-Adani, salah satu masyayikh ahli sunnah di Adan, yang dengan sabar dari tahun ke tahun mendidik, mengajarkan ilmu al-manhajus salafi dengan segala tantangan dan rintangannya, melalui berbagai ujian dan fitnah, tahapan demi tahapan. Dan akhirnya beliau dengan takdir Allah mengakhiri hidupnya dalam kondisi dibunuh oleh kaum teroris Khawarij. Tidak meninggal dunia di puskesmas. Tidak meninggal dunia di ruang ICU. Di rumah sakit. Tidak meninggal rumah di rumahnya, di atas tempat tidurnya, di antara anak istrinya. Meninggal dunia, mengakhiri hidupnya, dibunuh oleh kaum teroris Khawarij, kilabunna. Sehingga harapan kita dan sangkaan kita kepada beliau, hanya Allah yang Maha tahu hakikat semuanya. Wala nuzakki 'alallahi ahadan wallahu hasibuna wa hasibuh. Kita tidak mendahului Allah dalam merekomendasi siapapun dari makhluknya. Allah yang menghitung kita dan menghitung dia, menghisab kita dan menghisab dia. Tetapi peristiwa itu mengingatkan kita kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, khairu qatla man qataluh, sebaik-baik jenazah di kolong langit, di bawah langit ini, adalah jenazah yang terbunuh oleh kaum Khawarij. Kita iri, senang mendengarnya dan iri. Apakah kita ini bisa seperti itu? Syekh Jamilur Rahman di Afghanistan pun meninggal dunia atau wafat, dibunuh oleh kaum teroris Khawarij, kilabunna. Harapan kita, beliau-beliau ini tadi dijadikan sebagai syuhada, meninggal dengan membawa gelar syahid, yang insya Allah dengan izin Allah akan memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya di hari kiamat nanti. Dan mereka tidak mati. Mereka tidak mati. Ahya'un yurzaqun, hidup dan terus diberikan rezeki oleh Allah kepada arwah mereka. Kita tidak tahu nasib kita ini. Dan beliau terbunuh setelah memberikan tausiah, memberikan ilmu tentang akidah dan manhaj ahli sunnah, dan mentahdir, memperingatkan umat dari bahaya akidah kaum Khawarij, al-ikhwanul muslimun dan yang bersamanya, yang suka mengkafir-kafirkan pemerintah, yang suka mengajak kaum muslimin untuk memerangi dan memusuhi pemerintahnya, melakukan pembunuhan di sana sini. Beliau sedang menjelaskan itu. Pulang dari masjid dengan membawa kitab yang diajarkannya. Di tengah perjalanan itulah beliau dibunuh. Bukan sedang pulang dari pasar berbelanja atau shopping. Tidak. Sedang pulang mengajar dari masjid. Nikmat luar biasa. Kita tidak tahu nasib kita bagaimana. Ikhwani fi din, azzaani Allah wa iyyakum. Maka pada poin pertama tadi, semoga Allah membantu saya pertama dan antum semuanya untuk selalu berada di atas sikap dan niat ikhlas dalam setiap ucapan dan amalan. Kemudian yang kedua, ketika seseorang sangat berharap mendapatkan istiqamah di atas ad-din adalah memperbanyak doa kepada Allah. Banyak meminta kepada Allah keistiqomahan, keselamatan. Meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk dijauhkan dari segala fitnah yang dapat mengganggu imannya dan menyebabkan akidahnya menjadi menyimpang. Jangan bosan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari al-fitan. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita untuk banyak berlindung. Nabi mengatakan dalam hadisnya, ta'awwadu minal fitani ma zahara min aw ma batan. Qulna na'udzu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Nabi menasihatkan sahabatnya, berlindunglah kalian dari bahaya fitnah yang nampak dan yang tidak nampak. Maka kami mengucapkan segera, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari fitnah yang nampak ataupun yang tidak nampak. Nampak dalam pengertian mudah diantisipasi, mudah dikenali dan diketahui bahwa ini adalah fitnah, ini adalah penyimpangan, dan ini adalah dhalalah. Tapi di situ ada fitnah yang tidak nampak, sulit untuk diantisipasi, sulit untuk diketahui bahwa ini sebuah bahaya menyerang dirinya. Dan yang kedua ini lebih berbahaya. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lalai dari berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, memohon perlindungan dari al-fitan. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Nabi, di antara doa yang selalu dan sering diucapkan adalah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu ini. Nabi berulang kali terus. Tidak pernah bersandar kepada dirinya, tidak pernah bertawakal dan bersandar kepada kawan-kawannya, tetapi benar-benar berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk doa yang berulang kali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan kau belokkan, jangan kau simpangkan hati kami setelah sebelumnya telah kau berikan hidayah kepadanya, telah kau berikan hidayah kepada kami, ya Allah. Dan limpahkan kepada kami rahmatmu. Sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Demikian doa yang harus kita ulang-ulang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa terus ya ikhwan, berdoa, berdoa, berdoa. Demikian para nabi, demikian para rasul Allah, dari waktu ke waktu memohon at-tsabat. Begitu para sahabat nabi, para a'immah, dalam doa-doanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-istiqamah yang merupakan sebuah nikmat terbesar bagi seorang muslim dalam mengakhiri hidup ini. Di antara sebab dan media yang bisa mengantarkan kita kepada istiqamah adalah yang tadi telah kita sebutkan, talabul ilmi. Talabul ilmi. hajar al-Quran was-sunnah min masadirihi al-mu'taraf bihi, dari sumber-sumbernya yang terakui al-Quran was-sunnah. Talabul ilm, talabul ilm. Tadi kita mendengar dua hadis setidaknya. Yang pertama, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, di antara kebaikan itu apa? Al-istiqamah. Akidahnya istiqamah, benar-benar di atas akidah al-sunnah, selamat dari akidah qadariyah, selamat dari penyimpangan mu'tazilah, selamat dari akidahnya khawarij, selamat dari akidahnya asy'ariyah, selamat dari akidahnya al-barakallahu ar-rafidhah, al-falasifah, dan yang lainnya. Berada di atas akidah sunnah. Ini khairan yang masuk dalam hadis tadi. Man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan akhlaknya, budi pekertinya, adab-adabnya, maka Allah faqihkan dia, Allah jadikan dia faham dan berilmu tentang urusan agamanya. Faham dia bahwa yang seperti ini boleh, yang itu tidak boleh. Dia faham bahwa cara ibadah yang benar adalah seperti ini, tidak seperti itu. Dia faham bagaimana cara berdakwah yang benar dan bagaimana cara berdakwah yang salah. Dia menjadi faham bagaimana cara bermanhaj yang lurus dan mana cara bermanhaj yang menyimpang. Demikian yufaqihu fiddin. Allah jadikan faham dia dalam urusan agamanya. Ketika kita mendengar hadis seperti ini, tidakkah kemudian tergugah, bangkit semangat dan kemauan al-hirs untuk talabul ilmi? Nahnu rijalu wa kadzalika nisauna, kita kaum pria sebagai qawwamu, dan juga para nisa kita, wa auladuna, sungguh kita merugi, khasara, kalau kita tidak bersegera meraih yang disebutkan dalam hadis ini, barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia paham atau berilmu tentang urusan agamanya. Dalam hadis kedua yang tadi kita dengarkan bersama dalam babul ilmi, siapa yang tidak ingin amalan kita selalu diluruskan oleh Allah, selalu dibimbing oleh Allah, hampir saja kita jatuh dalam kesalahan, Allah selamatkan lagi. Hampir lagi kita jatuh dalam perbuatan yang menjerumuskan kita ke dalam an-nar, Allah selamatkan lagi kita. Sampai malakul maut datang menjumpai kita, menemui kita. Itu yang tadi dikatakan oleh Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tentu talabul ilmi membutuhkan kesabaran dan perjuangan, pengorbanan. Tetapi seseorang yang melakukan setiap amalan termasuk talabul ilmi dengan benar-benar berharap yarju ridallah wa rahmatahu, benar-benar berharap ridha Allah dan rahmatnya, benar-benar dia menginginkan ilmu yang bermanfaat sehingga dia dapat beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik ibadah, dia akan melakukan talabul ilmi itu dengan rasa indah, manis, nikmat. Bukan suatu beban hidup, tapi menikmatinya. Nikmat dia berada di majlis ilmu. Senang hatinya ketika dia berangkat ke majlis ilmu. Senang. Kenapa? Orang terheran. Apa sih yang enak? Apa sih kenikmatan yang mereka dapat? duduk, belajar, bersimpu di masjid-masjid, menulis, menghafal, membaca. Apa sih? Enggak paham mereka. Karena mayoritas manusia memahami dan membatasi kenikmatan itu hanya pada kenikmatan fisik. Yang semu, yang fana, yang fata morgana. Dibatasi dengan itu. Tapi al-mu'minun merasa di majalisul ilm sebagai kebun-kebun yang indah, yang segar, yang teduh, sejuk, nikmat. Talabatul ilm. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Sangat memerlukan dan menuntut pengorbanan. Talabul ilm. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, man talabal ilm, wa fi riwayat man talabal hadith aflas. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari ilmu, menuntut ilmu atau al-hadith, maka dia akan rugi dunianya. Di waktu seperti ini banyak orang mencari dunia. Berdagang, ya, telepon para konsumen, ya, mempersiapkan barang-barang yang akan dikirim, membuka toko, membersihkan tokonya, membersihkan kedainya, kemudian melebar dan menghiasnya. Sementara kita duduk di masjid, belajar, mendengar Al-Quran, Sunnah. Berarti bagian dari dunia kita hilang. Ini yang dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Man talaba al-akhirah adarra bi dunia. Wa man talaba ad-dunia adarra bi ukhra. Qala fa'adhirru bilfani lilbaqi. Barang siapa yang mengejar akhirat, maka akan mengurangi nilai-nilai dan porsi-porsi dunianya. Dan barang siapa yang mengejar dunia, akan berkurang nilai dan porsi akhiratnya. Maka hendaknya kalian mengorbankan perkara yang sifatnya fana, yaitu dunia, demi mendapatkan sesuatu yang kekal abadi, yaitu akhirat. Itu suatu kepastian. Nabi sudah mengatakan demikian. Man talabal akhirah adarra bidunya. Wa man talabal dunia adarra biukhra. Antum bisa melihat itu semuanya. Antum bisa merasakannya. Barang siapa yang dia mencoba menjalani hukum-hukum syariat yang Allah tentukan di dalam Al-Quran, atau dijelaskan dan ditentukan, diperintahkan oleh Nabi-Nya, dia ingat, saya diperintah oleh Nabi melakukan ini. Tapi kalau saya lakukan ini, saya gak bisa mendapatkan porsi dunia yang itu atau yang itu. Gimana? Bagaimana menyikapinya? Ya, saya laksanakan perintah Nabi. Konsekuensinya hilang itu. Tapi porsi akhiratnya naik. A'addallahu lilmuttaqina fil jannah mi'ata darajah. Allah mempersiapkan untuk kaum muttaqin di surga nanti, di jannah nanti, 100 tingkatan. Tingkatan ini sesuai dengan tingkatan iman dan amal saleh. Tingkatan iman dan amal saleh. Ikhwani fi din, azza wa jalla wa iyyakum. Ketahui bahwa di antara asbabul istiqamah adalah as-sidq fil qawli wal amal. Jujur dalam setiap ucapan dan perbuatan. As-sidq fil iman, as-sidq fil aqidah, as-sidq fil manhaj, as-sidqu fil ibadah wal akhlaq wal muamalah. As-sidqu fil qawli, as-sidqu fil zahiri wal batin. Kejujuran, jujur dalam beriman, benar-benar beriman dalam berpegang teguh dengan sunnah dan manhaj salafi, benar-benar jujur. Dan jujur itu adalah lawan daripada al-kadzib, lawan daripada dusta. Kita semua khawatir dan takut. Kita tidak termasuk as-sadiqin. Tidak ada dan tidak boleh ada yang menjamin, merekomendasi dirinya bahwa dirinya termasuk as-sadiqin. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mensucikan dan merekomendasi diri kalian. Sungguh Allah Maha tahu dan lebih tahu siapa di antara kalian yang benar-benar bertakwa dan siapa yang tidak. Tidak kemudian tergolong orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Senang untuk dipuji, disanjung dengan apa yang belum mereka lakukan sebenarnya. Bukan ada pada diri mereka, belum mereka milikin. Ingin dipuji, disanjung, diberi ucapan terima kasih. Dinilai oleh orang sebagai orang yang berilmu, dinilai sebagai orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Padahal tidak demikian. Ini ciri-ciri munafiqun. Yuhibbun ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Senang untuk dipuji, disanjung, dilihat oleh orang dengan pandangan kagum. Berdasarkan sesuatu yang dia sendiri belum melakukannya. Dia sendiri belum punya itu. Ini membuat kita takut, membuat kita khawatir. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Maka karena itu diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, ketika ada seseorang yang memuji beliau di hadapan beliau, beliau mengatakan, Allahumma ja'alni khaira mimma tadhunnun waghfirli fima la ta'lamu. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari yang mereka sangka tentang diriku, dan ampuni dosa-dosaku yang mereka enggak tahu. Abu Bakar As-Siddiq ketika disanjung dan dipuji mengucapkan doa ini, Allahumma ja'alni khaira mimma tadhunnun waghfir li fima la ta'lam. Takut, malu kepada Allah, malu kepada Allah. Dia dipuji dan dikira, disangka oleh manusia dia adalah orang yang baik, orang yang di atas sunnah, yang kokoh imannya. Tapi Allah tidak demikian menilainya. Malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sidqu, itu yang mendorong beliau Abu Bakar As-Siddiq untuk mengucapkan doa tadi. Kejujuran dalam berislam, kejujuran dalam berpegang teguh dengan syariat ini. Jujur, tidak basa-basi, tidak main-main, tidak ada kepentingan-kepentingan dunia yang melatar belakangi dia berpegang teguh dengan sunnah. Tidak ada kepentingan dunia yang melatar belakangi dia untuk berkomitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejujuran ini apabila terwujud ada pada diri kita, maka kita teringat hadis Nabi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, iyakum was-sidq au alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Wajib atas kalian untuk selalu jujur, bersikap dan berkata jujur, beriman jujur, beribadah jujur, karena kejujuran itu akan mengantarkannya kepada kebajikan, kepada kebaikan, kebaikan imannya menjadi lurus, benar, diridhai oleh Allah. Kejujuran akan mengantarkan kebaikan akhlaknya, kebaikan dakwahnya dan manhajnya, karena jujur. Jadi barang siapa yang ingin tetap baik imannya, istiqamah akidahnya, jujur. Jujur dalam konteks ini hampir mirip maknanya dengan ikhlas sebenarnya. Ada sisi kesamaan-kesamaan. Jujur. Tidaklah seorang hamba bersikap jujur, berkata jujur, dan selalu berupaya untuk jujur, walaupun ada kondisi-kondisi memaksa dia untuk bertalawun, untuk berwarna-warni, untuk bersikap berbeda di satu tempat dengan tempat yang lainnya. Ada yang memaksa dia, tapi dia berusaha. Enggak, ini enggak benar. Ini dosa, ini dusta. Saya harus jujur, saya harus jujur. Jujur dalam berkawan, jujur dalam memberikan nasihat, jujur dalam mengamalkan nasihat, jujur dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dan jujur ketika dia meninggalkan kemungkaran atau mengerjakan yang ma'ruf. Wa iyyakum wal kadzib. Atau sebelumnya, barang siapa yang berusaha bersikap jujur, berupaya dengan sungguh-sungguh, sampai dicatat oleh Allah di sisinya sebagai seorang siddiq. Siddiq, posisi yang sangat tinggi, melebihi posisi syuhada, as-siddiqun, pada posisi setelah posisi para rasul dan nabi. Tapi Nabi melanjutkan, wa iyyakum wal kadzib. Fa innal kadziba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar, wa innar rajul la yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzab. Hati-hati, waspada kalian dari dusta, dusta perkataannya, dusta sikap-sikapnya. Dusta dalam bersikap itu adalah ciri-ciri munafikin. Wa idza lamul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jika berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka segera mengatakan, kami teman kalian, sama-sama mukminin, kami beriman. Namun ketika mereka sudah kembali berjumpa dengan pembesar-pembesar mereka, tokoh-tokoh mereka, tiba-tiba bertalawun, berubah. Dia mengatakan, saya mengucapkan seperti itu hanya sekadar mengolong-olong mereka itu loh, orang-orang beriman, mempermainkan mereka. Nahnu ma'akum, tetap kami setia dan loyal terhadap kalian, istiqomah bersama kalian. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Al-kadzib ini, kata Nabi, akan menyeret pelakunya kepada perbuatan maksiat, kefajiran, fajir. Fajir imannya, fajir akidahnya, fajir manhajnya, fajir akhlaknya. Dan kefajiran ini akan menyeret dia kepada api neraka. Tidaklah seorang berdusta dan terus berusaha untuk berdusta, pasti akan ditulis di sisi Allah sebagai kadzdzab. Kalau sudah ditulis di sisi Allah sebagai kadzdzab, iyadzam billah, semoga Allah melindungi kita semuanya. Bagaimana dia bisa selamat? Allah yang menulis kadzdzab, fulanun kadzdzab. Alimul ghaibi wasyahadah yang menulis itu, yang maha mengetahui perkara yang gaib, yang tidak nampak ataupun yang nampak. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dialah Allah yang maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan, kalian rahasiakan, ataupun yang kalian tampakkan. Ini yang menulis kita sebagai kadzab di sisinya kalau kita berdusta dan terus berupaya untuk berdusta. Ikhwani fiddin, seorang yang shadiq, seorang yang jujur, dia akan siap menghadapi konsekuensi apapun yang menimpanya atau menimpa akibat kejujurannya. Dia siap. Dan kebenaran sikap kita, kejujuran sikap kita ataukah tidak, itu terus teruji dari waktu ke waktu. Ini yang Allah katakan dalam ayatnya, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftan. Apakah manusia mengira, menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan kami beriman, kami beriman, atau dalam konteks lain, kami salafi, kami di atas sunnah, kami siap memperjuangkan sunnah. Wahum la yuftanun, sementara mereka belum diuji, belum dites, belum diberi cobaan-cobaan. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh, sungguh telah kami uji orang-orang yang mengaku beriman sebelum mereka. Apa tujuannya? Fala ya'lamanna Allahul ladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kaadzibiin. Sehingga benar-benar nampak mana orang-orang yang benar-benar jujur ucapan dan komitmennya, dan siapa di antara mereka yang dusta. Ini terus proses ini. Nggak nampak pada fitnah yang kemarin, yang tahun lalu atau 5 tahun lalu dia lolos masih pada ujian tersebut, masih dipandang dan dikira oleh manusia fi zumratis shadiqin, dalam kelompok orang-orang yang jujur. Fitnah yang berikutnya, ghirbal yang berikutnya. Apa ghirbal itu? Alat saring. Kamu orang buat tepung, ya, saring, sudah disaring lagi, yang lebih bersih lagi, disaring lagi. Mungkin fi al-ghirbatil ula najaha wa salima, dia sukses dan selamat. Tapi yang kedua, fitnah yang kemarin, dia hampirlah, hampir dia selamat. Masih masuk fi zumratis shadiqin. Yang dilihat oleh manusia, yang didengar dan disaksikan oleh manusia. Tetapi Allah tetap tahu. Allah telah tahu. Nanti dia ini akan berlanjut sampai anja'ahu malakul maut, anja'ahul maut, sampai datangnya kematian kepadanya, atau dia akan jatuh pada putaran berikutnya atau yang berikutnya dan berikutnya nanti. Allah tahu. Cuma kita sebagai manusia tidak tahu. Ikhwani fi din azgani Allah wa iyyakum. Kita berbicara atau mendengar pembahasan seperti ini dalam keadaan kita takut. Ya Allah, kita ini golongan yang mana ya Allah? Kita akan lolos sampai putaran terakhir, atau kita akan jatuh pada putaran berikutnya atau yang berikutnya? Ya Allah. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Kadang-kadang kejujuran seseorang dalam bermanhaj itu teruji dengan perkara-perkara manhaj, syubhat. Teruji dia. Syubhat masuk kepada dia. Apakah dia akan bersabar untuk mencari jawaban terhadap syubhat tersebut dari jalur yang benar kepada tempat yang memang kita diperintahkan untuknya, ataukah tidak? Contohnya, syubhat datang mengenai dakwahnya atau mengenai akidah atau manhajnya atau dakwah dan pendidikannya, dia akan bertanya enggak kepada ulama yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Atau sebaliknya, dia tidak mau mengamalkan ayat ini. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Datang sebuah syubhat menimpa dakwahnya, terjadi perbincangan di tengah-tengah umat, masing-masing berkomentar, masing-masing bersikap, masing-masing menunjukkan ra'yunya. Sementara Allah mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bi law radduhu ila Allahi wa ila ar-rasul aw ila law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minkum la'alimahu alladhina yastanbitunahum minhum. Di sini teruji jujur enggak manhajnya dia. Jika datang kepada mereka, kata Allah, suatu perkara besar, baik jenis perkara itu adalah yang mendatangkan, menjanjikan rasa aman dan ketentraman bagi dirinya atau masyarakatnya atau negerinya, atau sebaliknya, sebuah perkara besar, sebuah peristiwa besar yang mengandung ancaman terhadap keselamatan pribadinya atau masyarakatnya atau keluarganya atau negaranya, mereka, kata Allah, terburu-buru menyebarkannya, komentar sana sini, mengambil sikap terburu-buru, menyebarkannya kepada umat melalui berbagai media yang ada. Kalau seandainya, kata Allah, mereka mau bersabar mengembalikan jawaban dan kesimpulan hukum perkara yang dihadapinya tadi, baik jenis pertama maupun yang kedua, pasti, kata Allah, akan ketahuan kesimpulan hukumnya, akan bisa diambil kesimpulan hukum permasalahan tersebut, halal ataukah haram, boleh ataukah tidak boleh, maju ataukah mundur. Dari kalangan orang-orang ahli istinbat, dari kalangan ulama, dari kalangan ulatul umur. Tapi hawa nafsu membuat dia tidak peduli terhadap ayat ini. Logikanya menghendaki dia untuk tidak peduli terhadap ayat-ayat ini. Ikhwani fi din azzaani Allah wa iyyakum, teruji. Syubhat menimpanya, akhirnya nampak bahwa manhaj dia enggak benar ternyata. Atau terkadang kejujuran as-sidqu dan al-kadzib itu terungkap melalui perkara-perkara syahwat. Kalau tadi syubhat, syahwat, syahwat perut atau yang di bawah perut atau syahwat hati, syahwat pribadi. Contoh misalkan, ada seseorang dari hamba Allah, Allah berikan kepadanya fadilah, ilmu, diberikan oleh Allah fadilah, orang tersebut memiliki fasahah, kefasihan di dalam menyampaikan sesuatu, dalam menyampaikan ilmu, atau didengar ucapannya, diikuti, diamalkan nasihat-nasihatnya, dia iri. Di sebuah kota misalkan, ada seorang ikhwan, masya Allah, dia disenangi oleh teman-temannya karena dia rajin belajarnya, kemudian akhlaknya bagus, kemudian dia suka bertahun. Di mana dia datang bersama teman-teman disenangi, disambut, ahlan, hayyakumullah. Coba ini urusan panitia, rencana daurah, antum yang jadi ketua panitianya. Oh ini bagaimana rencana kita mendirikan madrasah? Gimana kalau antum sebagai mudirnya? Bagaimana ini rencana ini? Bagaimana kalau antum yang sebagai koordinatornya? Yang satu melihat, kenapa bukan anak? Kenapa dia? Coba antum lihat ini, pelan-pelan masuknya. Nanti akan terpisahkan. Kadzib au shadiq, shadiq au kadzib. Dia di atas sunnah, di atas salafiyah itu. Shadiqun huwa am kadzibun. Dia jujur ataukah dia dusta? Teruji dengan ini. Padahal dia dari sisi manhaj, dia bisa menguasai berbagai syubhat-syubhat ahlul batin, syubhat-syubhat hizbiyyin. Dia faham dan bisa menjawab. Tapi subhanallah, datangnya dari sini. Saringannya itu tadi. Tahu saringan ya? Apa bahasa Melayu saringan? Jadi apa di sini? Tabrik. Baitullah. Abu Fairuz. Bahasa Melayunya apa saringan? Hah? Apa? Tapi. Tapi. Namanya tapi. Ayo. Saringan atau tapi. Datangnya dari sini. Subhan, masya Allah dia bisa menjawab. Nah, ini salah. Ini begini. Fatwa syekh, hadis mengatakan begini. Salah mengatakan begini. Luar biasanya. Dari sisi ini dia. Ketika kawannya tadi yang Allah berikan fadail, ya, itu dalam sebuah kasus, dalam sebuah fitnah, diberi taufik oleh Allah untuk benar sikapnya. Muncul fitnah, benar dia sikapnya. Ini yang hasil, yang dengki tadi, enggak begitu, itu salah. Mestinya tidak demikian. Mulai, padahal dia berilmu. Dia berilmu. Tidak, itu salah dia. Soalnya begini, dia terburu-buru. Teman-teman melihat, enggak juga, benar dia. Terbukti ada fatwa dari syekh seperti itu. Ya, itu fatwa syekh sebenarnya bukan untuk itu. Dia mulai bermain kata. Satu masalah mulai. Muncul masalah lebih besar lagi. Itu tadi. As-sidqu yahdi ilal birri wal kadhib yahdi ila al-fujur. Intinya dia harus berbeda dengan kawannya tadi. Saya harus berbeda dengan dia. Sakit hati. Ya akhi, ayo kita bertahun ini dalam rencana kegiatan ini. Kebetulan kita sudah rapat. Antum bisa enggak jadi bendahara di sini? Sakit hati dia. Anak bendahara, dia ketua. Sakit hati. Teruji lagi dia. Ada sebuah kegiatan yang subhanallah teman-teman lupa belum menelpon dia. Lupa belum berkirim berita. Kabar. Ya fulan, bahwa ini akan ada rencana kegiatan ini. Tafadhol antum hadir musyawarah. Hadir rapat. Lupa. Ada saja sebab. Tersinggung dia. Ketika kegiatan itu mulai berjalan, dia cari kesalahannya. Kenapa begitu? Nah itu salah, gak boleh. Itu begini, ayah kipobol, anak gak ikut campur. Anak berlepas diri. Subhanallah. Ya. Terus fitnah itu. Memisahkan dua hamba. Yang satu shadiqun, yang satu kadibun. Yang shadiq, Allah arahkan amalannya, manhajnya, akidahnya kepada albir. Kebajikan berikutnya, kebaikan berikutnya, sampai dia wafat. Sementara al-kadib jatuh pada kemungkaran berikutnya, jatuh pada kedustaan berikutnya. jatuh pada penyimpangan berikutnya sampai Allah wafatkan dia. Inna yasha'Allah. Berlindung kepada Allah ya ikhwan dari al-fitan. Berlindung kepada Allah. Tidak jarang sebuah dalalah bahkan, bukan sebuah dosa biasa, bahkan sebuah dalalah, sebuah kesesatan, sebuah prinsip yang menyimpang, sebuah akidah yang munharifah, sebuah manhaj yang munharif, keluar dari rel, bermula dari perkara pribadi. Betul, awalnya memang pribadi, tapi berlanjut laut, lambat laun, berjalan waktu, dia berubah menjadi sebuah penyimpangan akidah. Dia berubah menjadi sebuah penyimpangan manhaj. Awalnya pribadi memang, betul. Persaingan ketika masih mondok dulu, belajar di pondok. Ini Hafidzul Quran. Nilainya bagus. Mutqin, mutqin, mutqin. Mumtaz, mumtaz, mumtaz. Ujian hadisnya, mumtaz, mumtaz, mumtaz. Pelajaran bahasa Arabnya, qiraahnya, mumtaz, mumtaz, mumtaz. Yang ini mumtaz, jayyid jiddan, mumtaz, jayyid. Sampai oleh para asatidzah, oleh para gurunya, lebih disukai si fulan. Karena memang dia mumtaz, mumtaz, mumtaz. Ditambah akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Sehingga suatu hari ketika ustaz berhalangan, ustaz meminta kepada si fulan. Si fulan, tolong, nanti bisa gantikan anak. Mengajar teman-teman. Wah, luar biasa. Panas hati. Sakit hati. Berbeda dengan akhlak para sahabat. Bagaimana mereka iri ketika ada saudaranya beramal soleh. Kenapa saya tidak bisa melakukan seperti itu? Dan para sahabat itu, yang satu dengan yang lainnya, merasa dirinya lebih rendah. Merasa dia kalah. Antum lihat persaingan Abu Bakar dan Umar. Kalau boleh dan bisa dikatakan persaingan. Karena memang Allah menyatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka untuk kenikmatan yang seperti itu, ini konteksnya berbicara jannah, berbicara surga. Maka untuk kenikmatan yang seperti itu, hendaknya saling berlomba, bersaing. Orang-orang yang berlomba, fastabiqul khairat. Dan hendaknya kalian saling musabaqah. Istabiqu. Terjadi persaingan antara Abu Bakar dan Umar dalam amalan soleh, dalam perjuangan. Tapi apakah Umar sakit hati? Kemudian menjatuhkan nama baik Abu Bakar? Atau berbicara di majlis-majlis menjatuhkan kehormatan Abu Bakar? Sebaliknya, malah Umar yang menceritakan, malah Umar yang meriwayatkan hadis-hadis yang menceritakan kelebihan dan keutamaan-keutamaan Abu Bakar dan bahwasanya dirinya selalu kalah. Nah, demikian salaf. Tapi fitan yang ada di masa ini tidak jarang permulaannya bukan syubhat tetapi syahwat. Syahwat. Maka hati-hati. Jangan sampai kemudian kita masuk dalam apa yang Nabi katakan alaihi salatu wassalam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dahsyatnya fitnah, dia tidak mampu mempertahankan kejujurannya, tidak mampu memerangi hawa nafsunya, akhirnya yabi'u menjual dinahu, agamanya. Agamanya bisa meliputi manhajnya, menjual akidahnya, bi'aradin minad dunia, dengan sesuatu dunia yang kecil nilai. Apa dunia itu? Biasanya yang awal muncul di benak kita kalau disebut kata-kata dunia adalah materi, rumah, jabatan, gaji, ya, fasilitas dan yang lainnya. Bukan hanya itu dunia. Dunia itu adalah pujian manusia. Banyaknya pengikut, sanjungan mereka, simpati manusia, kekaguman mereka, itu dunia. bagian daripada dunia. Dia menjual manhajnya. Tahu, begini loh semestinya. Tapi dia enggak. Dia belokan, masuk lagi sana. Mestinya jalan lurus. Enggak mungkin. Kalau saya jalan lurus terus, orang enggak memuji saya. Kalau saya jalan lurus terus, orang mengira dia yang lebih dari saya. Maka dia belokan dikit, putar sini. Nah, orang yang gak tahu dari arah situ mengiranya dia berjalan lurus. Tapi orang yang tahu sejarah dari belakang, enggak, dia tadi belok, gak lurus dia. Yang di depan gak tahu, ya akhi tadi dia berbelok. Enggak kok, antum jangan menuduh orang. Ya akhi dengarkan, karena dari awal jalan bersama dia sampai di perempatan sana mestinya lurus perempatan jalan, ya. Mestinya dia lurus, dia belok, ambil jalan sini, terus dia muter sini masuk lagi. Oh, kamu ini mencari kesalahan orang aja. Kamu ini mencari aib orang. Barakallahu fiik, bukan mencari aib orang. Ini kenyataannya. Fitan. Ikhwan fiddin azzaana wa iyyakum, menjual agama demi sesuatu nilai duniawi, itu kadang-kadang diibaratkan dengan kata-kata talawun. La'ar. Tahu telawun? Telawun itu berubah-ubah warna. Dia berwarna merah saat lingkungan mengharapkan dan mengira warna merah yang baik. Dia akan berubah menjadi warna hitam di saat lingkungan dan manusia mengira yang benar adalah yang hitam. Dia akan berwarna kuning di saat kepentingan pribadinya bisa dia raih saat dia berbaju kuning. Ini yang sering dibaca oleh Syekhuna Muqbil rahimahullah, menasihati para da'i yang suka bertalawun berwarna-warni. Qala yaduru ma'az-zujajati haythu dar wa yalbasu lis-siyasati al-falubsi. Dia berputar dengan putaran kaca, cermin yang gitu. Nah, kalau noleh sini kelihatan sini, noleh sana kelihatan sini. Dia berputar terus. Nah, sesuai dengan perputaran kaca itu, nanti terlihat wajah sini, nanti terlihat sini, nanti terlihat sini. Dan dia mengenakan pakaian, 1000 jenis pakaian untuk kepentingannya. Di antara ya ikhwan, sebab yang bisa mengantarkan kita kepada istiqamah adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bi dawabitihima asy-syar'i. Melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan ketentuan dan kaidah-kaidahnya yang syar'i. Apa saja kaidah-kaidahnya? Tentu juga ini amar ma'ruf nahi mungkar sebagai salah satu sebab istiqomahnya seorang hamba di atas kebenaran. Tidak boleh lepas tentunya dengan nawaya salihah, niat-niat yang lurus yang baik. Ini tentu tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, tadi yang dikatakan harus dijalani, diterapkan, dipraktekkan dengan al-dawabit asy-syar'iyyal ma'rufah. Kaidah-kaidah syar'i yang memang sudah dikenal sebagai kaidah yang paten, yang pasti. Yang pertama apa? Pertama, setiap antum mendengar atau melihat atau mendengar berita disampaikan ada sebuah kemungkaran, ini mungkar. jangan terburu-buru. Ini yang pertama. At-ta'anni, ini kaidah yang pertama. Apa kaidah yang pertama dalam menyikapi sebuah kemungkaran? At-ta'anni. Tenang, tidak terburu-buru. Dari sikap tenang ini, dia akan melangkah kepada yang berikutnya, yaitu bertasabut, klarifikasi. Apakah yang diberitakan bahwa ini adalah mungkar, kenyataannya memang demikian ataukah tidak? Kenyataannya demikian atau tidak? Atau ternyata sebaliknya? Dari sikap tenang ini akan melahirkan apa? At-tasabbut, tabayyun. Benar enggak? Seperti itu gambarannya. Seperti itu kenyataannya, seperti yang disampaikan kepada kita atau tidak? Kalau kita tidak bisa tahu gambaran yang hakiki, diam. Ini yang ketiga. Diam. Jaga lisan. Perbanyak amal soleh. Jaga lisan. Banyak zikir. Banyak talabul ilmi. Jangan menentukan sikap. Mengapa belum punya gambarannya? Antum belum tahu hakikat sebenarnya dari apa yang dikatakan mungkar tadi. Allah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan anda berucap atau bersikap menilai sesuatu yang anda tidak punya dasar ilmunya. Ada yang telpon, ada yang kirim SMS, ada yang kirim WA, WhatsApp. Ini yang terjadi ini. Afwan. Nah, anda belum tahu gambaran sebenarnya bagaimana. Ini Ustaz sudah menyampaikan demikian. Iya. Tapi anda belum mendengar asatidah berbicara tentang ini. Anda mau tenang dululah. Jangan anda siapkan ke antum. Tenang aja. Ini contoh. Ta'ani yang melahirkan tasabbut atau tabayyun. Yang ketiga, di saat kita tidak tahu suratul mas'alah, gambaran permasalahan yang terjadi sebenarnya bagaimana, as-samt, diam, as-sukut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Baik itu hak, materinya, isinya, baik dalam menyampaikannya, tepat waktunya. Kalau tidak, tidak tahu ini masalah, bagaimana gambarannya? Diam. Diam bukan berarti seterusnya diam. Tidak. Ketika ditanya, ya akhi gimana? Allahu a'lam. Ya akhi, ana mau belajar. Ya akhi, ini ada masalah. Ana pola boleh ini. Enggak. Terus mencari tahu. Dari tempat-tempat dan literatur-literatur yang sebenarnya. Siapa itu literatur yang benar dan utama? Para ulama. Satu pertanyaan. Sudahlah, jangan ribut. Tolong sampaikan salam. Angkat permasalahan ini kepada ulama. Nah, dia berusaha untuk tahu bagaimana ulama menjawab masalah ini. Maka dia mencoba mendatangi pihak-pihak terkait. Para ustaz, ustaz bagaimana kalau kita tanyakan ke ulama? Iya, kita belum menyusun pertanyaannya. Gimana ustaz, apa yang saya bisa bantu untuk menyusun pertanyaan itu? Tafadhal ustaz. Dengan penuh akhlak dan adab, insya Allah bisa diupayakan. barakallahu fikum, at-ta'anni thumma at-tathabbut thumma as-sukut was-samt, kemudian diam, tidak berkomentar saat dia tidak tahu gambaran yang hakiki. Ini yang dikatakan dan ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, man najah, bagaimana dan apa cara keselamatan, selamat dari fitnah ya Rasulullah. Qala amsik alaika lisanak, jaga baik-baik lisanmu, jangan berkomentar, sabar. Memang kondisi memaksa kita, memprovokasi kita untuk bicara. Ya bicara dengan lisan atau bicara dengan alat. Forward, sayap ke sana, kirim ke situ. Jangan tahan ini. Begitu antum diberi fitnah, ya, hapus, langsung baca Al-Quran. Cari Al-Quran, baca. Jadi hati ini terobati. Hati terobati. Barakallahu fikum. Ingat setiap ada fitnah, jangan lupa kepada hadis Nabi, al-barakatu ma'ah akabirikum. Barokah itu Allah letakkan bersama kibar ulama, masyayikh al-kibar, masyayikh al-kibar. Tetap pada prinsip ini. Sehingga kalau belum ada jawaban dari masyayikh tiba, baik secara langsung bertanya atau ada permasalahan sama atau mirip dengan yang sekarang terjadi sudah dijawab oleh saya dalam kitabnya, menimpa ikhwan kita, salafiyin kita di Yaman, atau menimpa salafiyin di Aljazair, atau menimpa salafiyin misalkan di Inggris, kita tahu Syekh menjawab seperti ini, kasusnya sama. Ini juga salah satu rujukan bahwa para ulama kibar sudah berbicara tentang masalah ini. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, jangan mendahului ulama. Dan ketika ada fatwa dari ulama berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah dan fakta yang sesuai, cepat amalkan. Selamat kita dari fitnah. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, di antara sikap dan kaidah penting dalam menghadapi problem yang dapat menyeret kita keluar dari rel istiqamah, terkhusus di masa-masa fitnah, adalah barakallahu fikum ar-rizq. Ar-rizq, sikap lembut yang dipenuhi kasih sayang, lembut tidak kasar, lembut yang diiringi dengan adab-adab, ini yang dikatakan oleh Nabi dengan sebuah nasihat yang bersifat umum, mencakup semua permasalahan di setiap masa dan siapapun orangnya. Nabi mengatakan, "Ma kana ar-rizqu fi syai'in illa zana. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana." Tidaklah sikap lembut itu diwujudkan, diadakan pada suatu permasalahan, suatu problem rumah tangga, bertetangga, problem dakwah, problem pendidikan, problem musyawarah dan yang lainnya, di sana diterapkan dan diupayakan kelembutan, pasti permasalahan itu menjadi baik, menjadi indah, problem menjadi selesai. Tapi tidaklah sikap lembut ini tidak diamalkan. Yang ada adalah kasar, yang ada adalah terburu-buru, sikap dan vonis yang menunjukkan kebencian, maka syahadahu pasti akan memperumit. Problem semakin rumit, semakin besar. Akibatnya menimpa banyak orang. Dan program-program dakwah, program-program pendidikan dan ibadah kita terganggu. Ini bawabit semuanya terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang tadi sudah disebutkan sebagai media kita meraih istiqamah. Tetapi ketika amar ma'ruf nahi mungkar tidak disertai dengan sifat ar-rifq, ada sebuah kesalahan dari temannya, langsung dia sikapi dengan cemberut, langsung dia sikapi dengan kata-kata kasar yang mengandung hinaan atau ejekan, baik lisan langsung sekali lagi atau termasuk apa, alat-alat telekomunikasi ini, handphone dan yang jenisnya. Ada masalah, ya fi antum ini jahil, antum ini merasa paling pandai, ya fi antum ini jangan sok paling benar. Ini bahasa-bahasa yang tidak baik. Baik langsung kepada orangnya atau melalui orang lain. Itu si fulan itu sok pintar. Itu si fulan itu sok benar sendiri dia. Ini bertentangan dengan arif. Yang terjadi apabila kita lakukan yang seperti ini, problem semakin besar. Tadi kita tenangkan. Insyaallah. Yang ini terjadi gini-gini. Coba nanti anak ketemu. Antum sabar. Nah, anak tahu pulang itu baik. Nah, soalnya ada data nih. Tapi jangan ditolak data-data itu. Data-data yang dilaporkan jangan lu. Gak usah. Jangan. Insya Allah. Boleh anda baca? Kemudian yang kedua apa tadi? Setelah ta'anni, tenang, tidak terburu-buru, tasabbur. Afwan. Ini dari mana? Afwan ya khiyatun jazakallahu khairan wa barik. Ada buktinya enggak? Oh, ada buktinya. Mana? Ada screenshot atau ada suara rekaman, suara rekord, ya? Rekam. Atau ada saksi. Ya sudah, kalau begitu antum pertahankan. Nanti kita selesaikan. Tapi antum sabar. Sabar. Jangan emosi. Namun ini jangan dibuang ini data. Jangan kemudian kita antum sibuk aja dengan ini. Belajar. Antum sibuk dengan ini. Kapan antum baca Al-Quran? Tidak demikian. Tapi terima. Masya Allah, iya. Masya Allah, ini menunjukkan kepedulian antum. Cuma boleh anda bertanya ya. Kalau ini gimana? Kalau ini bagaimana? Sambil sudahlah sejak lahir jangan lupa antum doakan anak, antum banyak baca Al-Quran, antum tolabul ilmi. Bukan dari awal ada yang melapor kemudian dia katakan enggak, tak usah belajar sana, hafal Quran situ, banyak berzikir kamu, sibuk aja dengan fitnah. Jangan, masyayikh kita tidak seperti itu. Syekhuna Rabi'. Hafizallahu ta'ala. Ketika asatidzah datang kepada beliau menyampaikan tentang urusan dakwah membawa data, itu syekh tidak kemudian taruh gimana cerita Indonesia, bagaimana tentang ini dan itu. Data ini dipegang, ambil pulpen, dibaca. Lesh nakana. Limada? Aina syuhud? Mana saksinya? Aina al-wasa'id? Mana wasiqahnya? Bukti ini, bukti itu. Wahada kultum hakara. Limada? Dihargai oleh syekh. Selesai itu, syekh menasihatin, wa antum isbiru, akhiru minal ibadah, warahmatullahi wabarakatuh, wa al-ukhuwa, wa antum huwa kum ikhwanukum, ya, menenangkan mereka adalah saudara antum, antum sabar di atas suasana kondusif. Begitu syekh, Syekhuna Ubaidul Jabiri. Sama juga kita persaksikan. Hal yang sama, kita sambut, menghargai, ingin tahu gambaran permasalahan sebenarnya bagaimana. Wa Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i rahimahullah pun sama. Mana bukti-buktinya, mana catatannya. Setelah itu dinasihati. Ini penting. Ketika ada permasalahan ya akhi, ini juga salah satu cara amar ma'ruf nahi mungkar yang dengannya Allah kita berharap Allah menjaga iman, menjaga manhaj, menjaga dakwah dan pendidikan serta amal soleh kita. Yakni tahapan amar ma'ruf nahi mungkar telah disebutkan oleh Nabi. Man ra'a minkum mungkara falyughayyirhu biyadihi. Fa'in lam yastati' fabilisani. Fa'in lam yastati' fabiqalbih. Wadhalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat atau mendengar atau disampaikan kepadanya sebuah kemungkaran, hendaknya dia segera merubah dan mencegah kemungkaran itu dengan kekuatannya. Kalau tidak mampu dengan kekuatannya, khawatir terjadi fitnah, khawatir semakin meluas kemaksiatan dan kemungkaran ini, pindahlah pada tahapan kedua. Ingkari, cegah kemungkaran itu dengan lisannya. Nasihat, teguran, tulisan yang bermanfaat. Tidak mampu juga, khawatir dan khawatir, ingkari, cegah kemungkaran itu dengan hati. Maksudnya hati bagaimana? Dia gak ridho kemungkaran itu terjadi. Dia gak suka syubhat itu terus diedarkan di tengah-tengah salafiyin, di tengah-tengah umat. Dan dia menghindar dari tempat atau majlis yang di situ dilakukan kemungkaran tersebut. Pertanyaannya sekarang, tahapan ketiga itu termasuk tahapan yang dihimbau oleh Nabi atau dibuang begitu saja? Jawabannya, dihimbau oleh Nabi. Fa in lam yastati bi lisani apa? Fa bi qalbihi. Nabi tidak mengatakan wala yakun ingkarukum bi qalbi bi qulubikum fa innahu adhaful iman. Janganlah bentuk pengingkaran kalian hanya dengan hati-hati kalian karena itu adalah jenis iman yang terlemah. Tidak. Kata Nabi, kalau enggak bisa dengan tanganmu, dengan lisanmu. Kalau enggak mampu, maka dengan hati. Nah, kalau ada yang nyebrang, ada yang melampaui, mestinya seharusnya kemungkaran itu dicegah dan diingkari dengan hati. Karena berbagai pertimbangan, dia naik ke tahapan atas pakai lisan. Kira-kira terpuji atau tercela ya? Tercela. Salah. Karena Nabi menyatakan fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fabi qalbi. Kalau enggak mampu, maka ini. Kalau enggak mampu itu, maka ini. Enggak mampu di ini, maksakan saja pakai ini. Tahapan yang tadi, salah kamu. Enggak ini ya ingkar mungkarmu. Bisa mengantarkan kepada kemungkaran dan kesesatan nanti. Nah. Salah satu bawabir dalam ingkar mungkar, salah satu kaidah dalam ingkar mungkar adalah laisa kullu haqqin yuqal wa laisa kullu haditsin yuballagh. Tidak semua kebenaran itu diucapkan setiap waktu di setiap tempat kepada setiap orang. Dan tidak semua pembicaraan, semua materi disampaikan kepada semua orang di setiap waktu, di setiap tempat. Tidak. Ini salah satu yang sering manusia ini lupa. Sering manusia tidak sadar dan menyangka bahwa apa yang sedang dia upayakan itu adalah kebenaran dan sistem atau cara yang tepat. Padahal itu adalah salah. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya. Sebuah atar, sebuah nasihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala, hadithu an-nas bima ya'rifun. Wa fi riwayatin ukhra, da'u ma yunkirun. Aturiduna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluhu. Sampaikan kepada manusia ini, kepada umat, materi-materi yang mudah dan bisa difahami oleh mereka, dan tinggalkan materi-materi yang mereka itu tidak memahaminya, aneh bagi mereka, berat bagi mereka. Apakah Anda menginginkan Allah dan Rasulnya diingkari dan didustakan gara-gara mereka tidak paham materi itu? Nasihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Senada dengan nasihat Ali bin Abi Thalib, disampaikan pula oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala ma anta bimuhadditsin qauman bihadithin la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah Anda menyampaikan sebuah pembicaraan, sebuah materi, sebuah berita kepada suatu kaum yang ternyata kaum tersebut daya pikirnya, daya pemahamannya tidak mampu memahami berita yang kamu sampaikan, ilmu yang kamu sampaikan itu. Maka hal itu bisa jadi sebab fitnah bagi sebagian kaum tersebut. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak oleh mereka. Karena gak nyandol, karena gak menjangkau akal mereka, daya pikir mereka. Belum menguasai, belum tahapannya sampai ke pembahasan itu. Ini penting. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, jangan Anda menyampaikan sebuah perkara yang orang belum mampu memahami. Kalau Anda mau amar ma'ruf nahi mungkar, lihat dulu kondisinya. Orang ini paham gak mereka? Tahu gak dulu? Ini yang mau saya sampaikan sebagai bentuk ingkar mungkar. Apa bisa saya sampaikan di depan umum? Apa bisa saya sampaikan dalam sebuah muhadharah? Atau sebaiknya saya mencatat masalah ini, nanti saya akan sampaikan kepada pelakunya, kepada orang yang salah, atau kalau dia tidak sanggup berdiskusi dan menyampaikan kepada yang bersangkutan, yang salah tadi, saya akan tanyakan kepada ulama dengan tenang. Ya, tenang. Jangan kemudian Anda sampaikan di majelis, semua orang akhirnya berkomentar, semua orang akhirnya ikut berbicara, akhirnya ahlul fitan dari al-marwa, dari orang-orang yang ada penyakit di hatinya, baik penyakit syahwat maupun syubhat, mendapatkan ini peluang, kesempatan berbicara, menyerang orang-orang yang selama ini berbuat baik gara-gara pembicaraan tadi. Sabar. Tidakkah bisa Anda menahan diri? Apalagi kalau sesuatu yang Anda nilai sebagai mungkar itu tadi dilakukan oleh kawan Anda. Tidak bisakah Anda dengan penuh keberanian dan keilmian datangi kawan Anda tadi? Ya akhi, Anda mendengar antum mengucapkan ini dan itu, sebagaimana dalam kesempatan ini dan kesempatan itu, atau tulisan antum yang ini dan itu. Barakallahu fiik. Anda sayang sama antum. yang ana tahu bahwa cara ini mengarah kepada hizbiyah. Yang ana tahu. Tapi kalau antum belum puas, gimana kalau kita sama-sama tanyakan kepada ulama? Alangkah baiknya kalau seperti itu. Sehingga kita benar-benar melindungi dan menyayangi ikhwan. Kita melindungi teman-teman. Jangan sampai zikirnya mereka terganggu, thalabul ilminya terganggu. Jangan sampai ukhuwah mereka juga tercoreng. Jangan, kesian. Sabar ya. Iya, saya mau ikar mungkar, ini bahaya, ini hizbiyah. Nah, antum menilai itu hizbiyah. Bagus. Ayo duduk. Duduk ya. Apalagi kita sebagai penanggung jawab pendidikan, atau kita sebagai penanggung jawab dakwah. Duduk. Bukankah Allah menyatakan wasyawirhum fil amr? Bermusyawarahlah engkau wahai Muhammad dengan mereka. Perintah untuk bermusyawarah. Duduk dengan penuh ilmu, dengan penuh kasih sayang, penuh kepedulian. Jangan sampai anda ingin mengingkari kemungkaran yang ada pada Fulan dan Illan, pada Zaid dan Amr, tetapi anda berbicara di masjid. Padahal masih bisa diupayakan. Ayo duduk. Ya, si anak ingin datang ke antum, atau antum punya kesempatan kok, kunjung yuk. Kesini, ke pondok ana, ke kota ana. Ayo, ada yang ingin ana bicarakan. Tapi kalau antum sibuk, ana yang datang ya. Bawa dengan hujjah, dengan data. Begitu semestinya. Nah, sering terjadi fitnah. Seperti ini sebabnya. Sudah terburu-buru memvonis, terburu-buru menyebarkannya kepada umat, tidak disertai dengan kelembutan. Tidak ada upaya untuk at-tawasi bil haq dan at-tawasi bis sabr. Tidak ada upaya untuk tasabbut. Apa benar memang demikian? Bahkan tidak ada upaya, dan ini yang berikutnya, mengembalikannya kepada ulama sebenar-benarnya. Kita selalu mengatakan, kita sering menyampaikan, kita harus bersama ulama. Dalam sikap-sikap kita harus dibawa bimbingan ulama. Tapi sudahkah kita benar-benar mengamalkan ini? Ayo kita bersama-sama kepada teman-teman ahli sunnah, jalani tahapan-tahapan kita. Bagaimana Ustaz menghadapi masalah ini sudah banyak beredar? Sabar. Toh asatidah belum bicara. Toh asatidah masih diam. Kenapa antum mendahului asatidah? Loh, ini katanya sudah diangkat ke ulama. Ya kalau benar sudah diangkat kepada ulama, tunggu. Kenapa sudah terburu-buru? Sudah terlanjur antum mencela si fulan. Sudah terlanjur antum membongkar aibnya yang ini. Sudah terlanjur antum menyebarkan berita tentang ini dan itu. Ternyata ujung-ujungnya salah. Maka sekali lagi, kaidah-kaidah amar ma'ruf nahi munkar ini sangat penting untuk dijalani demi kita meraih istiqamah di atas al-manhaj as-salafi, di atas al-aqidah as-sahihah. Demikian kajian kita pada sesi pertama ini. Kita insyaallah lanjutkan dalam sesi kedua, sesi tanya jawab, kepada teman-teman untuk mempersiapkan diri sholat duhur dan himbauan untuk memanfaatkan waktu untuk yang bermanfaat, mungkin dengan tilawatul Quran atau dengan banyak beristighfar atau yang lainnya yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.